dosa begitu besar. Terlalu mencintai begitu dalam. Mata itu berhasil hipnotisku, menjerat nafsu jiwa, mengurungku ke dalam keindahan. Rasanya ingin malam ini menciummu hingga lemas. Rasanya ingin malam ini memelukmu hingga terlelap. Kau bagaikan simbol semesta alam, dan aku pemujamu setiap saat bersimpuh di hadapmu. Kau memegang semua kehidupanku, keluar dari derita menuju kedamaian yang ilahi. Rasanya ingin malam ini menciummu hingga lemas. Rasanya ingin malam ini memelukmu hingga terlelap. Tuhan tolong segera sadarkan aku dari semua pengaruh sihir cinta mati aku kepadanya. Rasanya ingin malam ini memelukmu hingga terlalu.